Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami sayangi, alhamdulillah kembali pada hari yang berbahagia ini kita bertemu bersama untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang indah, maka jangan tunggu hari yang indah ini sampai berubah menjadi hari yang menggerahkan kita sehingga akhirnya baru kita mencoba untuk berbuat lebih banyak lagi. Tapi manfaatkanlah kesempatan yang ada pada hari ini untuk melakukan kebaikan, dan salah satunya adalah dengan mencoba mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pada hari ini kita sudah masuki ayat 112 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 112 ini merupakan salah satu pengajaran hidup yang terbaik yang betul-betul harus kita pahami. Intinya adalah ayat kita pada hari ini mengajarkan bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang ditanamkan di sini. Yang pertama adalah fastaqim kama umirta. Tetap bersikap istiqamah, bersikap konsisten di dalam menjalani kehidupan ini, ya. Wa mantaba wala tatghaw, sudah konsisten, jangan bersikap berlebih-lebihan, bersikaplah sederhana di dalam menjalani kehidupan. Innahu bima ta'maluna basir, dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apapun aktivitas yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita perjuangkan itu akan tetap bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga hal di sini yang menarik untuk kita kaji, yaitu bersikap konsisten di dalam kehidupan, kemudian yang kedua bersikap sederhana di dalam menjalani kehidupan, dan yang terakhir adalah yakin dan selalu optimis untuk tetap memperjuangkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita lihat yang pertama, yaitu fastaqim, bersikap istiqamah dan konsisten. Yang menarik, ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai perbuatan atau ibadah yang dilakukan secara terus-menerus, ya. Walaupun itu sedikit, tapi dilakukan secara terus-menerus. Ini menarik. Kenapa? Karena memang yang terbaik itu adalah tetap melakukan gerakan-gerakan, tetap melakukan kontak dan hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada masyarakat. Hidup ini haruslah melakukan pergerakan, ya. Tidak, jangan memikirkan sesuatu yang besar akan terjadi secara tiba-tiba, karena sesuatu yang besar itu akan dapat dicapai dengan jalan fase-fase dan tahapan-tahapan. Lakukan dari hal-hal yang sederhana dan kecil, dan itu akan kalau dilakukan secara terus-menerus akan menjadikan sesuatu itu menjadi besar. Bukankah seorang profesor akan berhasil mendapatkan profesornya ketika dia melakukan tahapan dari yang paling kecil, belajar di TK, masuk SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, baru kemudian dia mencapai gelar profesor. Ada tahapan-tahapan. Dan ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam waktu 7 hari. Bahwa proses kehidupan itu memerlukan tahapan. Jangan berpikir tiba-tiba menjadi kaya. Jangan berpikir tiba-tiba hujan emas turun dari langit. Jangan berpikir banjir yang sedang melanda kita tiba-tiba surut, diserap oleh air, langsung hilang tanpa bekas. Semuanya itu perlu tahapan, perlu dilakukan dari hal-hal yang paling kecil dan sederhana. Kalau tidak ingin kita dilanda banjir, maka jangan coba buang sampah sembarangan. Walaupun itu hanya plastik yang sangat kecil saja, plastik bonbon misalnya, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kalau ingin kita bahagia, maka cobalah melakukan dari hal yang paling kecil. Buka hati kita, bersikap baik terhadap orang. Jangan ingin bahagia, disenangi orang, tapi ternyata sikap kita malah membuat orang lain jengah terhadap diri kita. Inilah fastaqim kamu umirta, tetap melakukan kebaikan-kebaikan walaupun itu sifatnya sangat kecil sekali. Wala tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan pernah meremehkan satu kebaikan walaupun itu hanya sebuah senyuman simpul dan kecil yang engkau lontarkan kepada saudaramu. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 112 ini menerangkan kepada kita, setelah ayat-ayat sebelumnya menyatakan kepada kita jangan ragu, jangan ragu, jangan ragu, maka di sini Allah mengatakan pertahankan keimanan, pertahankan keyakinan kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada pesan-pesan moral, kepada qada dan qadar, kepada hari kiamat. Fastaqim, berpegang teguhlah, yang baik itu pasti menghasilkan yang baik. Berpegang teguhlah bahwa iman itu akan bermuara pada akhlak. Para pendengar yang dimuliakan Allah, seseorang tidak dikatakan beriman kalau dia tidak berakhlak, karena iman itu berada dalam jiwa. Implementasi dari sebuah keimanan adalah terpancarnya akhlak mulia pada diri tersebut. Untuk itu ketika seorang bertanya kepada Aisyah, bagaimana perilaku Nabi Muhammad yang sangat beriman itu, maka dia mengatakan perilakunya tertuang pada Al-Quran yang terwujud dengan akhlak mulia di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Karena khuluquhul Quran, Nabi Muhammad itu berakhlak mulia terhadap bangsa Yahudi, terhadap seorang Yahudi yang begitu mencaci maki dia, seorang Yahudi buta yang begitu mencaci maki dia, Nabi Muhammad tetap menyuapkan, mengunyahkan makanan untuk menyuapkan kepada Yahudi yang buta tadi di pojok, di lorong pojok jalan. Sehingga akhir hayat Nabi Muhammad, seorang Yahudi tadi bertemu dengan Abu Bakar dan berkata, engkau bukan pemberi makanku, yang memberi makanku akan mengunyahnya dan memberikan tangannya masuk ke dalam mulutku. Dia adalah Nabi Muhammad yang selama ini engkau caci. Begitulah akhlak mulia yang dipertunjukkan oleh Nabi Muhammad dengan keimanannya yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinannya pada hari akhirat. Jadi seorang mukmin dikatakan beriman karena dia berakhlak mulia terhadap tetangganya. Tidak menyimpan dendam, iri, dengki kepada sesama. Dia bahagia apabila tetangganya bahagia, dan dia sangat prihatin bila melihat tetangganya prihatin. Dia tidak harus menunggu gedoran tetangga untuk minta tolong, karena keperihan tetangga adalah bagian dari keperihan dirinya. Begitu juga tingkah lakunya kepada orang tuanya, kepada guru-gurunya. Mereka adalah orang-orang mulia yang harus kita muliakan. Guru yang mengajarkan kebaikan kita hormati, guru yang mengajarkan kecurangan harus kita peringatkan. Apabila sang guru melakukan kesalahan, orang tua melakukan kesalahan, dalam agama yang kita muliakan ini kita menemukan mantaba ma'aka, ada taubat, ada cara untuk kembali kepada Allah, menuju kepada jalan yang lurus, istiqomah tadi. Guru yang salah mengajarkan anak-anak untuk curang, bertaubatlah dan beriktikad untuk tidak melakukan itu di tahun-tahun yang akan datang. Kita sangat menyesal dengan UAN yang telah disalah artikan oleh guru dengan harus meraih nilai tinggi walaupun dengan cara curang yang salah ini. Kemudian yang ketiga, wala tadghaw, jangan melampaui batas. Karena apa? Karena Allah Maha mengetahui. Jangan menjadi bangga dengan keimanan sehingga sombong dan takabur. Kita menemukan ada orang-orang yang sangat santun di dalam komunitasnya, tetapi sangat tidak bermasyarakat di kampung halamannya. Dia merasa Islamnya paling benar, keimanannya paling tinggi, sehingga tidak bisa bermasyarakat di penduduk sekitar. Ini juga dilarang Allah. Wala tadghaw, jangan jadikan keimanan menjauhkan kita dari masyarakat yang dicintai Allah dan kita cintai. Karena apa? Karena kita beriman untuk mencapai ridha Allah, dan Allah melihat tingkah laku kita sebagai implementasi dari keimanan tersebut. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, ada satu hal yang menarik tadi di penghujung pembicaraan Ustaz Jainal, bahwa wala tatqau, jangan melampaui batas. Bersikaplah sederhana. Ada satu kata pepatah yang mengatakan, jangan engkau berbuat lebih daripada kemampuan dirimu. Ini kalau kita perhatikan dalam sekali maknanya, artinya apa? Jangan coba mengangkat-ngangkat diri lebih dari kemampuan batas diri. Kalau kita dalam kondisi miskin, jangan bergaya seperti orang kaya. Kalau kita dalam kondisi kaya, juga jangan melebih-lebihkan diri kita lebih daripada kehebatan kita. Tapi yang lebih baik daripada itu, selain daripada hidup dalam kondisi yang kita alami, ya, hidup dalam keadaan yang memang kita miliki, maka yang terbaik adalah berusaha untuk tetap sesederhana mungkin di dalam menjalani kehidupan. Ketika dia kaya, dia tidak menampilkan pribadi atau kekayaan dirinya yang hebat atau wah, ya. Tetap bersikap sederhana sebagaimana orang lain. Dan sebenarnya kalau ditanya mana kita memilih untuk berteman dengan orang kaya yang bergaya sederhana dengan orang kaya yang bergaya wah atau hebat, kita akan lebih memilih untuk berkawan dengan orang-orang sederhana. Ini adalah salah satu fitrah kehidupan. Ketika kita berada dalam batas yang maksimal, punya kekayaan yang hebat, punya kekuasaan yang tinggi, tapi secara keinteraksi kita bersikap sederhana, di dalam kehidupan kita juga bersikap sederhana, maka kita tidak hanya membuat diri kita sangat bahagia, tetapi membuat orang lain sangat sayang kepada diri kita. Inilah yang terjadi pada diri Umar bin Khattab ketika ada seorang pangeran sekaligus jenderal dari negara Persia yang datang mengunjungi beliau dengan pakaian kebesarannya, ya, bertahtakan emas dan permata, karena dia membayangkan Khalifah Umar adalah orang yang sangat hebat. Tapi ketika dia bertemu Umar, berada di samping masjid, beranda masjid, ya, sendirian, lagi tertidur pulas, dia geleng-geleng kepala. Tapi sampai mengeluarkan satu pernyataan, Umar, engkau telah memerintah dengan adil, bersikap sederhana, dan engkau mampu tidur nyenyak, maka tidurlah dengan nyenyak wahai Khalifah, karena sikap dan keadilan yang engkau tampilkan kepada orang lain. Jadi yang penting di dalam kehidupan ini bukan menampilkan sosok diri kita yang wah dan hebat, bukan menampilkan diri kita sebagai seorang ilmuwan yang harus dikagumi oleh orang lain. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membantu orang, memberikan apa yang ada pada diri kita untuk membuat orang lain mampu menjadi lebih baik di dalam kehidupannya. Orang mimpin, orang miskin mampu terangkat kehidupannya, orang yang bodoh mampu lebih menjadi cerdas. Itulah sebenarnya tugas utama di dalam kehidupan. Jadi sekali lagi, mari bersikap sederhana. Wala tatagau, karena orang-orang yang sederhana itu adalah orang yang sangat menikmati kehidupannya, jauh lebih menikmati daripada orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan. Ini saja yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih kami ucapkan atas pendengarannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.